Hukum yang kedua yaitu ikhfa syafawi. Ya. Mim dibaca dengan gunnah yang panjang dan sempurna jika bertemu dengan ba. Ya, tidak mengapa kita tidak mengenal istilah hukumnya. Yang jelas bila ada mim sukun bertemu dengan ba, bacalah dengan memanjangkan gunnah. Ya. Baik. Tanda sukun di atas mim ya sudah dihilangkan karena tidak lagi dibaca idhar. Ya. Sebagaimana tadi ketika kita membaca contoh-contoh idgham syafawi juga sukun di atas mim yang pertama ya tidak lagi ditulis karena sudah diidghamkan pada mim yang berikutnya. Nah, kita baca contoh bacaan ikhfa syafawi yaitu mim sukun bertemu ba. Nah, tugas kita adalah memanjangkan gunnah, menyempurnakan ukuran gunnah yang awalnya adalah gunnah naqisah ya ilaihim, namun begitu bertemu dengan ba panjangkan ilaihim bi ya. Baik, coba kita baca tulquna ilaihim bil mawaddati. Tulquna ilaihim bil mawaddati. Baik, berikutnya lasta alaihim bimusaytirin. Tiga contoh paling bawah. Inna Allah mubtalikum binaharin. Inna Allah mubtalikum binaharin. Tarmihim bihijaratin min sijjilin. ترميهم بحجارة من سجيل. فينبئكم بما كنتم تعملون. Berikutnya faidahum bisahirati. Faidahum bisahirati kaannahum bunyanun marsusun. Kaannahum bunyanun marsusun inna rabbahum بهم يومئذ لخبير. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. وما صاحبكم بمجنون. وما صاحبكم بمجنون سلهم أيهم بذلك زعيم. ويمددكم بأموال وبنين. وأتمروا بينكم بمعروف. الذين يخشون ربهم بالغيب. Nah, itulah hukum yang kedua, ikhfa syafawi. Memang di sini kita tidak terlalu banyak memperkenalkan nama-nama ahkam, ya. Sehingga di sini juga kita tidak menyebutkan nama hukum ikhfa syafawi, demikian pula idgham syafawi. Dan jelas kalau ada mim sukun bertemu dengan mim, ya, maka dibaca dengan gunnah yang sempurna. Begitu pula mim ketemu dengan ba. Ya. Adapun mim sukun bertemu dengan huruf lain, maka dibaca seperti sukun pada yang lain, ya, tidak ditambah ukuran gunnahnya. Ya, di sini ada beberapa contoh pada halaman 31 juga. Ya, misalkan pada baris yang ketiga, baris yang ketiga juga di situ ada isyarat saja, terselip atau tersirat contoh bacaan idhar. Ya, ketika mim sukun bertemu ya, ya, inna rabbahum bihim yauma. Ya, ini dibaca dengan jelas. Jadi gunanya tetap tidak bertambah panjang. Inna rabbahum bihim yawma idzin. Kemudian juga contoh pada baris kelima halaman 31 juga, salhum ayyuhum. Mim sukun bertemu dengan hamzah. Makanya juga dibaca dengan jelas, tidak dipanjangkan gunnahnya. Atau mim sukun bertemu dal pada baris ke-6, wa yumdidukum bi amwalin. Mim sukun bertemu dengan waw. Ini semua ya merupakan beberapa contoh bacaan idhar. Ya, selama ada tanda sukun di atas mim, maka ukuran gunanya tidak tambah panjang. Ya, coba kita baca lagi contoh ketiga. Inna rabbahum bihim yawma idzil la khabirun. Bisa kita bandingkan ukuran gunnah ketika mim bertemu dengan ba dan mim bertemu dengan huruf ya. Nah, contoh kelima. Salhum ayyuhum bidzalika za'imun. Ya. Kemudian contoh baris ke-6, mim bertemu dal, mim bertemu dengan waw, mim bertemu dengan ba, ya, bandingkan panjang gunnah pada mim tersebut. Wa yumdidukum bi amwali wa banina. Wa yumdidukum bi amwali wa banina.